Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa'inna sekolah hadis kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fikum, ikhwan ahwad azakumullah. Kita lanjutkan serial kajian syarah akidah al-sunnah wal jamaah, pertemuan yang 131, halaman 266. Kita sampai di tentang fahadi situn situ ayatin minha ma huwa sharihun jiddan wa minma ma huwa duna dalika lakinnahu lakinnaha kullaha tadullu ala ru'yatillahi azza wajal. Ini tentang penjelasan sebelumnya bahwasanya ada 6 ayat. Dari 6 itu ada yang sharihun jiddan, ada yang jelas sekali, ada yang jelasnya itu di bawahnya. Namun di sini seluruhnya menunjukkan tentang ru'yatillahi, melihat Allah. Ya. Ammal ahadis, sekarang tentang hadis. Fa innaha mutawatiratun 'ani rasuli sallallahu alaihi wasallam kama qila. Sedangkan hadis di sini mimma tawattara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan fahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wal mashu huffaini wa hadhi ba'du. Nah, sedangkan hadis-hadis yang berkaitan dengan melihat Allah azza jal itu adalah mutawatirah, mutawatir. Ada yang masih ingat mutawatirah di mutawatir itu apa? Hadis mutawatir? Ayo. Hadis yang diriwayatkan dalam satu tabaqatnya paling enggak ada lebih dari 10 orang perawi. Itu mutawatir. Dari Rasulullah SAW kama qila, sebagaimana dikatakan mimma tawatara hadithu man kadzab. Dari apa-apa hadis yang mutawatir, yang banyak hadis itu man kadzab. Jadi mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashu huffaini hadhihi ba'du. Nah, ini mimma tawattara hadithu man kadzab. Dari apa-apa hadis yang tawatur, hadis yang tawatur itu tidak semuanya mutawatirah. Maksudnya seperti itu. Ada juga hadithu man kadzab. Ada hadis dari orang yang mendustakan hadis. Iya. Paham maksudnya di sini? Artinya tidak semua hadis mutawatir itu di situ disepakati kesahihannya. Nah. Kemudian wa man bana lillahi baitan, barang siapa yang bana, membangun bagi Allah azza wajal baitan, rumah, wahtasab, dan dia menginginkan adanya pahala wahtasab wa ru'yatun. Ya, ru'yah. Ru'yah maksudnya di sini melihat Allah azza wajal, syafa'atun dan syafa'at, wal haudhu haud, telaga, wal wa mas'u huffaini, dan ya, mengusap dua khuf. Ya. Wa hadhihi ba'du. Ini adalah sebagian dari hadis yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis dari hadis-hadis yang berkenaan dengan ru'yatullah, safa'ah, haud, mengusap ya, khuf. Itu adalah termasuk hadis yang mutawatir. Hakada nadhamaha ba'dul muhaddisin. Ini dibikin syair oleh sebagian ahli hadis. Untuk apa mas? Untuk lebih hafal. Wa qawluhu hadhihi ba'du. Hadhihi ba'du. Ya. Ini hadhihi ba'du maksudnya yang terakhir di sini adalah yakni laisat hadhihi kullul mutawatir. Tidak setiap dari hadis yang berkaitan ru'ya, syafa'ah, haud, maswab, hufain semuanya mutawatir, tapi hanya sebagian saja. Bal hunaka ahaditsu katsiratun mutawatiratun. Tapi ada hadis banyak di situ yang mutawatir. Nah. Wa syahidu min hadainil baitain qawluhu wa ru'yatun. Syahidnya ya, yang sesuai dengan pembahasan di sini adalah kaitannya dengan ru'yatun. Ya, syahidnya di sini. Ya, mimma tawattara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wa ihtasab. Ini kaitannya dengan hadis yang berkaitan dengan orang yang membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Di situ dalam hadis Nabi SAW yang sahih, ya, maka disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man bana lillahi ta'ala min halalin bana Allahu lahu baitan fil jannah. Ya. Jadi berapa hadis ada yang menyebutkan seperti itu, tapi hadisnya ada yang sahih, ada yang dhaif. Jadi seperti man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannati awsa'a minhu. Hadisnya di sahih targhib, hadisnya hasan li ghairihi. Man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid semata-mata karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia satu rumah di surga. Awsa'a minhu, lebih luas darinya, dari rumahnya di ya, di dunia. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa membangun. Meskipun antum itu hanya membangun tenaga, mas. Maksudnya di sini kata-kata para ulama berselisih pendapat tentang kata-kata menbana. Karena orang yang membangun itu bisa jadi dia membangun ya, itu dengan uangnya, tapi tidak dengan tenaganya. Apa maksudnya? Jadi seperti penjelasan para ulama, bana al-maliku yani makanahu. Jadi Malik, penguasa atau raja itu membangun tempatnya. Nah, namun bukan raja itu yang nyemainin sendiri, ini batas diri dan seterusnya. Paham gak maksudnya? Ini yang bangun ini siapa? Ya. Fulan. Gak mungkin Fulan itu yang bangun kan? Paham gak maksudnya? Tapi yang membangun itu jelas pekerja di situ. Ya, ada pekerjanya, ada yang melakukan ini, melakukan itu. Ya. Tapi ala kafalah, bagian dari yang menjamin adanya ketersediaan barang, bahan dan yang lainnya adalah fulan. Maka disebutkan bana ala kafalati fulan, misalnya. Dia membangun karena jaminan fulan. Dan ini menunjukkan orang membangun itu tidak semuanya harus dengan tenaga, tapi bisa jadi dia membangun dengan uangnya, hartanya, apa saja. Bahkan orang yang menjadi banna, banna itu artinya pekerja di situ, itu dikategorikan sebagai orang yang bangun masjid ketika dia dalam rangka mencari ridha Allah Azza wa Jalla, itu dia membangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Dia diberikan uang, alhamdulillah enggak pun enggak ada masalah. Apalagi ketika gotong royong. Ya, setiap orang itu punya hak masing-masing saham tentang hal tersebut. Makanya penjelasannya banyak tentang hadis ini. Ya. Makanya ketika bahasanya annahu sami'a Utsman bin Affan yaqulu inda qawlin nasi fihi hina bana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum aktsaruhum wa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan qala Bukair hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajhallah bana Allahu lahu mithlahu fil jannah. Ya. Ini tentang bangun masjid. Ya. Bahwasanya saat itu dari Utsman bin Affan, dia mendengar Utsman bin Affan itu mengatakan ketika orang-orang itu mengatakan saat itu ketika membangun masjid Rasulullah SAW, innakum akhtartum, kalian itu jauh lebih banyak. Wa ini sami'tu Nabi SAW, bahwa Nabi SAW itu mengatakan man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid. Qala Bukair hasibtu annahu qala, Bukair ini adalah salah satu perawi hadis itu, aku mengira bahasanya dia akan mengatakan yabtaghi bihi wajhallah, yang semata-mata menginginkan wajahnya Allah Azza wa Jal. Banallahu lahu mislahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya sepertinya seperti rumah tersebut di surga. Maka disebutkan bina'ul masjid li'ibadatillahi min ajallil qurbati wa ta'ati wa a'zamiha. Membangun masjid-masjid termasuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan taat kepadanya dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Waqad hatta al-Islamu 'ala bina'il masajid wa ta'dhimi hurmatiha. Maka Islam pun menganjurkan untuk membangun masjid-masjid dan untuk mengagungkan kehormatannya. Wa fi hadzal hadits yarwi at-tabi'i Ubaidullah al-Hawlani anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lamma arada hadma masjid an-nabi wa i'adata bina'ihi 'ala wajhin ahsana min bina'ihi al-awwal kariha an-nasu dhalika wa aktharu al-kalam. Naam. Jadi saat itu ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh seorang tabi Ubaidillah bin Khawlani, bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika beliau menginginkan untuk menghancurkan masjid Nabi dan membangun lagi dengan bangunan yang jauh lebih baik dari bangunan yang pertama, itu orang-orang enggak senang di situ, banyak pembicaraan di situ. Lima fihi min taghyiri bina'il masjidi min hayati bunyanihi fi ahdi Nabi SAW, karena akan mengubah susunan bentuk masjid yang awal bentuk yang telah dibangun oleh pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-masjida kana mabniyan bil labni. Karena masjid itu awalnya itu dibangun dengan bukan semen tapi dengan labin, dengan lumpur yang dikeraskan. Ya, lumpur yang dikeraskan. Wa saqfuhu kana min al-jarid. Dan atapnya itu dari pelepah kurma. Ya. Pelepah-pelepah kurma. Bil ahjari ya muzrakashah wal jassi, ini batu-batunya juga asal, tidak kemudian tertata dengan baik, itu hanya sekedar potongan-potongan, asal itu ada batunya, seperti itu mas. Kama bayanat riwayat Sahih Bukhari, sebagaimana riwayat Sahih Bukhari menjelaskan, ulihada aktaran nasul kalama ala Utsman. Oleh karena itu saat itu Utsman bin Affan banyak dikritik. Ya, banyak dikritik. Banahu bil ahjari nam. Fa ankara alaihim Utsman radhiyallahu anhu wa akhbarahum annahu sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah. Dan saat itu Utsman mengingkari dengan mengabarkan kepada mereka bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, yabtaghi bihi wajha Allah, semata-mata untuk mencari wajahnya Allah azza wajalla, talaban li mardatihi ta'ala la ri'an wala sum'ah, menginginkan ridha-Nya Allah azza wajalla, tidak ada riya dan tidak ada sum'ah di situ. Jazallahu afdhalal jazain min jinsi amalihi, maka Allah akan memberikan pahala yang terbaik dari jenis amalannya tersebut. Wa hadzal jazaa'u huwa bina'ullahi lahu mithluhu fil jannah. Jazanya, pahalanya itu Allah akan membangun baginya yang sepertinya di surga, yaitu rumah di surga. Rumah baginya di surga. Ya, wa qawluhu mithluhu laysa muradu annahu ala qadrihi. Mithluhu itu bukan mesti ada rumahnya mirip itu. Kalau di Indonesia itu misalnya tipu yang paling sederhana, nanti di surga juga tipu paling sederhana. Bukan itu maksudnya. Paham maksudnya? Nanti dia mengatakan RSS ya. Ya. Semua rumah itu adalah baik. Makanya ada banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan rumahnya karena apa? Kurang bersyukur. Semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan. Kalau antum itu masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal rumah yang notabene, kalau misalnya dibandingkan yang lainnya, itu lebih sempit, maka bersyukurlah. Karena bisa jadi apa yang antum tempat itu jauh lebih menyenangkan, lebih melapangkan daripada orang-orang yang tinggal di rumah yang banyak kamarnya, gude-gude, isinya jin semua. Gimana mas? Kira-kira antum mau gak? Maksudnya di sini. Jadi jangan kemudian mengatakan rumah saya besar. Iya, penghuninya siapa? Duh, sahih itu mas. Sahih. Ya, maka berapa banyak rumah-rumah yang dibuat dengan besar-besar, tapi tidak ada penghuninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwasannya kata-kata mitlahu itu bukan sesuai dengan yang seperti itu, wala ala sifatihi fi bunyanihi, dan bukan sifat bangunannya sama, lakin al murad mitlahu fi musammal bait, tapi maksudnya di sini adalah dibangun rumah adalah rumah, bentuknya rumah gitu loh ya, hanya sebutan rumahnya itu sama, bukan ukurannya, bukan bahan-bahan materialnya dan seterusnya, bukan. Tapi di situ hanya sebutannya rumah. Annahu yuwassa'u lahu fi bunyanihi fil jannah bihasbi tawsa'atihi lil masjidi fid dunya. Maka dia itu akan diberikan keluasaan dalam bangunan rumahnya di surga baginya, itu sesuai dengan keluasan masjid yang dia bangun di masjid di dunia. وَيُحْكَمُ بُنْيَانَهُ بِحَسْبِ إِحْكَامِهِ, dan diberikan hukum di sini tentang bangunannya itu sesuai dengan penghukumannya. وَيُكْمَلُ إِنْتِفَاعُهُ بِمَا يُمْنَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ بِحَسْبِ كَمَالِ الْإِنْتِفَاعِ النَّاسِ بِمَا بَنَاهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Maka di situ kemanfaatan apa yang dibangun di surga itu sesuai dengan kemanfaatan apa yang dibangun di dunia. Kalau masjid yang dibangunnya di dunia itu bermanfaat buat kaum muslimin, maka di surga kelak pun akan menjadi lebih luas lagi. Apa maksudnya di sini, Mas? Jadi membangun masjid itu berdasarkan kemanfaatannya. Nah, wa fil hadithi anna al-ikhlas syartun li husuli thawabi fil jami'il a'mal. Ya, ini tentang keikhlasan, itu adalah syarat untuk mendapatkan ganjaran di seluruh amalan, itu ikhlas. Maka kalau antum dikit-dikit, wow, bayarannya sakmono dan seterusnya, mengeluh dengan apa yang didapati dengan ketika melakukan kebaikan, maka berhati-hatilah. Bisa jadi apa yang antum dapati sekarang ini Allah akan cabut. Ingat ya, Mas. Antum sudah melakukan kebaikan, tapi kemudian antum menyertai kebaikan-kebaikan itu dengan grundel, dengan adanya sal, adanya bahkan keluhan, bahkan cacian yang lebih dahsyat lagi. Itu nasallahu alaihi wasallam fiyah, semoga Allah azza wajalla menjauhkan kita dari demikian. Itu menjadikan apa yang kita lakukan selama ini tidak ada artinya sama sekali. Aba'an mansura. Nah. Begitu juga di sini tentang penjelasan tentang keutamaan membangun masjid, dan semoga Allah azza wajalla memudahkan kita untuk bisa membangun masjid di Sukran. Nah. Ini hanya berkaitan dengan apa, Mas? Tentang man bana lillahi baitan fahtasab wahtasab. Nah, di sini syahidnya ini adalah tentang ru'yah. Wal ahaditsul mutawatirah tufidul yaqini qat'iyyah. Dan hadis yang mutawatir itu memberikan faedah, yaitu yakin yang pasti. Tidak perlu diragukan lagi. Alladhi la yumkin mu'aridatuhu wala daf'u. Tidak mungkin itu di bantah dan tidak mungkin perlu di daf'u, artinya di situ ada pembelaan, perlu adanya penguatan dan yang lain, enggak perlu. Karena apa? Itu sudah jelas. Ya. Idan fal'ana 'indana al-Qur'anu wa mutatar sunnah. Maka kita sekarang dapat apa? Dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang mutawatir. Tentang apa, Mas? Tentang ru'yatullah, melihat Allah azza wajalla. Jelas, di situ adalah hadis yang sahih mutawatir. Hadis yang sahih dan mutawatir. Nah. Begitu juga ada dalam Al-Qur'an. Sekarang, wa dalilus sadis isma'us salaf 'ala dzalika. Dalil yang ketiga adalah isma'us salaf. Kesepakatan salaf atas yang demikian itu tentang apa? Ru'yah. Fama min ahadin minas sahabati wala tabi'in wala a'immati min ba'dihim qala inna allaha la yura. Tidak ada satu pun sahabat, seorang pun tabi'in dan imam-imam sepeninggal mereka mengatakan inna allaha la yura, sungguhnya Allah tidak bisa dilihat. Ya. Nah, maka disebutkan di sini. Walihada atlaqal ba'dul ulama rahimahullah al-kufra ala man ankara ru'yatullahi waqala idha lam yu'min bihada ma'a hadhil adillati dhahirati an-nasi'ati al-qati'iyati faqad ankara ma'luman bidharurati minad dini. Wa atlaqu al-kufra ala man nafa ru'yatallahi azza wa jal. Antum lihat di sini, walihada, oleh karena itu, atlaqa ba'dul ulama. Para ulama memutlakkan kufra, kufur, ala man ankara ru'yatallahi. Barang siapa yang mengingkari melihat Allah azza wa jal, dia mengingkari, maka dia telah melakukan kekufuran. Amas, kekufuran. Qala idza lam yu'min, apabila dia tidak beriman dengan ma hadil adillah zahirah, dengan dalil-dalil yang sudah jelas itu, an-nasi'ati al-qati'iyati, yang jelas tidak bisa dibantah lagi, ya, sudah paten tidak bisa dibantah lagi, faqad ankara ma'luman bidharurati minad din, maka dia telah mengingkari ya, ilmu dalam agama ini dengan hal yang itu adalah apa? Esensial. Dia sudah mengingkari sesuatu yang esensial dari agama Islam ini. Itu bagian unsur esensial. Ketika orang mengingkari adanya melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, karena innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tadammuna fi ru'yatihim. Ya. Kalian itu akan melihat Allah Azza wa Jalla kelak sebenarnya kalian melihat rembulan di malam ya purnama. Ya. Dan itu kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Paham sampai sini? Nah, ini hadisnya dan keterangan yang lainnya jelas tidak bisa. Orang yang mengingkari itu dia sudah mengingkari esensial sesuatu yang esensial dari dalam agama Islam. Wa atluqu kufra 'ala man nafa ru'yatallahi azza wajalla, dan itu memutlakkan kafir bagi orang yang mengingkari meniadakan melihat Allah azza wajalla. Nah, dan semoga Allah azza wajalla memberikan rezeki kepada kita itu bisa melihat wajah Allah azza wajalla. Nah, lakin hal lana an naqula Allahumma man ankara ru'yataka fil akhirati fahrimhu minha. Nah, ini diberikan penjelasan lagi oleh Syekh dengan bentuk pertanyaan yang bisa jadi ini datang dari orang-orang yang ngeyelun. Ya, orang-orang yang ngeyelun. Anda bisa lihat. Lakin hal lana naqul, apakah bisa kita katakan Allahumma ya Allah man ankara ru'yataka, orang yang mengingkari ru'yahmu fil akhirati, ketika kelak di akhirat, fahrimhu minha, maka fahrimhu minha, laranglah dia dari ru'yah tersebut melihat Allah azza wajalla. Ya, kalau dia mengingkari maka dia akan di apa, tercegah untuk bisa melihat Allah azza wajalla kelak. Ya, Pak Bari semangat, jazakallahu khair saat. Ayo, Allahumma barik. Ya, efek senerak atau gimana Pak Fadil? Ya, barakallahu fikum. Jawabnya adalah ya. Naam. Ya. Nahnu naqulu ma qalahu huwa li nafsihi. Huwa yaqulu ana mahrumun minha. Fahal da'auna 'alaihi udwanan? Nah, jawabnya iya. Kita katakan maqalahu huwa linafsi. Apa yang dikatakan itu untuk dirinya. Itu untuk dirinya. Huwa yaqul, dia mengatakan ana mahrumun minha. Aku itu ya dicegah, dilarang dari melihat Allah azza wajalla. Enggak bisa maksudnya di situ. Fahal da'auna alaihi udwanan, apakah kita tinggalkan dia sebagai bentuk permusuhan? Oh, apa lagi? Ben. Ya, misal. Al-jawab, la. Li'annahu mahrumun ala haddi qawdihi. Dia itu hanya mahrumun, diharamkan, ya, dengan batasan apa yang dikatakan saja. Sawa'un da'auna alaihi lam nad'u am lam nad'u. Baik kita itu da'auna, maksudnya di sini bisa kita doakan, maksudnya di sini. Ya, fahal da'auna alaihi udwanan, kita doakan jelek, maksudnya di sini. Karena tadi nah. Jadi annahu mahrumun minha, dia itu tercegah dari melihat Allah azza wajalla. Fal dauna alaihi, apakah kita mendoakan kejelekan kepadanya udwanan sebagai bentuk permusuhan? Paham maksudnya sih? Ya, apakah kita mendoakan kejelekan baginya? Kita tahu misalnya ada orang datang ke sini. Kowe kabeh ora arep, ya sira kabeh. Ora arep iso ndelok Allah azza wajalla. Wah. Mengatakan seperti itu, proklamasi dia. Kalian semua tidak akan bisa melihat Allah azza wajalla. Nah, Terus kita, wah, aku tak tunggu gelek. Nanti tak doakan jelek. Itu enggak boleh seperti itu. Ya, tidak. Karena dia mahruman ala haddi qalihi. Dia itu hanya ya diharamkan dengan batasan apa yang dia katakan. Sawa'un da'una alaihi am lam nad'u. Baik kita doakan kejelekan kepadanya atau kita tidak doakan, itu enggak ada urusan dengan kita. Wa huwa yaqul, dan dia katakan, "Lau qultum," seandainya kalian mengatakan, "Allahumma ij'alhu mimman yanduru ilaika yaumal qiyamati," lakuntum mu'tadina fi du'a, li'annahu yara anna ru'yatallahi amrun muhallun wa annahu mimma huwa mumti'in mumtani'un mimma huwa mumtani'un ala Allahi wa anna hadha haramun. Nah, harusnya ini tambahan ya. Lakin fi dhanni annahu fi qararati nafsihi law qulna amamahu as'alullaha an yahrimaka min ru'yati yawmal qiyamati min ru'yatihi yawmal qiyamati sayaqsha'iru jilduhu wa sayanqawadu. Ya, qalbuhu wa in kana huwa bilisanihi la yasduku fa sawfa yara anna hadha du'a'a 'azimun li anni ana ad'u bihi wa ana mu'minun bi anna Allaha yura haqqan wa annani idha qultu Allahumma man ankara ru'yataka fil akhirati fahrimhu minha annahu du'a'un min qalbin fa sawfa yata'atharu bila shakkin hatta wa in sammama inadan wa qala hadha haqqun wallahu ta'ala la yura fil akhirati wa anta da'awta bima yuwafiqu al waqi'a fa inni la adunnu anna qalbahu yu'minu bihadha abadan. Ini sebenarnya bentuk apa yang disampaikan oleh Syekh berkaitan dengan akidah secara keseluruhan. Ya. Jadi kalau misalnya lau kultum, kalau jadi wa huwa yaqul, dia katakan, lau kultum, seandainya kalian mengatakan, Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikan dia ya dari orang-orang yang ya bisa melihat kepadamu pada hari kiamat. Lakuntum mu'tadina fid du'a, maka kalian itu sudah menantang, memberikan sesuatu yang di situ menantang dalam doa. Artinya lafadz yang tidak seharusnya. Kenapa? Dia mengingkari melihat Allah Azza Jalla, tapi justru kita mendoakan kebaikan kepadanya. Ya Allah, berikan dia kemudahan untuk bisa melihatmu, misal. Padahal dia mengingkari. Ya. Maka di sini mu'tadina fi du'a, maka kalian itu sudah menantang dalam berdoa. Li'annahu yara anna ru'yatallahi amrun muhallun. Karena dia melihat bahwa saya melihat Allah Azza Jalla perkara yang di situ tidak mungkin terjadi. Ya. Tidak mungkin terjadi baginya. Wa annahu mimma huwa mumtani'un 'alallahi, dan dia termasuk orang-orang yang mumtani'un 'alallahi, dia termasuk orang yang tercegah untuk bisa melihat Allah Azza Jalla. Wa anna hadha haramun, dan ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Maksudnya apa? Mengira bahwasanya dirinya tidak akan mampu dan tercegah dari melihat Allah Azza Jalla, itu tidak dibolehkan. Pertama apa? Di situ sudah mendahului takdir. Yang kedua, dia menyempitkan ya rahmat Allah yang begitu luas. Bahasanya saya tidak akan bisa melihat Allah Azza Jalla. Ya. Lakin fi dhanni, namun di dalam dhanku ya, annahu fi qararati nafsihi, dia itu tergantung dari keputusan yang ada pada dirinya. Lau qulna amamahu, kalau kita katakan di hadapannya, as'alullaha an yahrimaka min ru'yatihi, aku memohon kepada Allah Azza Jalla agar ya, an yahrimaka, Allah azza jal mengharamkan kepadamu dari melihat Allah azza jal pada hari kiamat, dengan sebab tadi dia memberikan statement seperti itu, ya, memberikan statement apa, wah kau ini aku raiso mandang Allah, rah mungkin aku iso mandang Allah azza jal, ya, tidak mungkin saya akan melihat Allah azza jal. Maka di situ menjadi sesuatu buat dia, bahasanya ketika dia mengatakan as'alullaha an yahrimaka, ketika orang mengatakan kepada dia hadapannya, aku memohon kepada Allah azza jal agar mengharamkan bagimu untuk bisa melihat Allah azza jal pada hari kiamat, artinya mendoakan kejelekan di situ, ya, sayaksyairu jilduhu wa sayangqad qabadu sayangqabadu qalbuhu, maka ya kulitnya dia akan tetap jegrak, Mas, takut di situ. Begitu juga ya sayangqabadu qalbuhu, hatinya itu akan tercabut. Artinya apa, Mas? Tercabutnya itu karena dia takut, saking takutnya dengan doa yang seperti itu. Wa in kana huwa bilisanihi la yasduk, bahkan lisannya dia itu dia tidak bisa membenarkan dia. Dia mengatakan tidak bisa melihat Allah azza wajal, tapi lisannya merasa tidak yakin sehingga tidak membenarkan apa yang dia katakan juga lisannya. Ya. Fasaufa yara, maka dia akan melihat anna hadza du'a adzimun. Dia akan melihat bahwa doa ini adalah azim, sangat agung. Ya, li'anni ana ad'u bihi, karena sesungguhnya aku berdoa dengannya. Wa ana mu'minun bi annallaha yura haqqan, dan aku beriman bahwasanya Allah azza wajalla itu bisa dilihat dengan sebenar-benarnya. Ya. Wa annani idza qultu, dan sesungguhnya aku kalau aku katakan ya, Allahumma ya Allah, ya. Ya Allah, ya. Ya Allah, ini bagian dari banyaknya snerek yang menggerus, ya. Jadi kalau di sana sebutannya full hamra. Jadi full itu kacang. Itu kalau di sana biasanya senereknya itu sampai dihancurkan, jadi seperti kayak selai. Dan itu berat. Sarapan pakai full itu, wis itu nanti jam 10, setengah 11 itu segini. Ya. Kayak senerek itu ana paling seneng, favorit. Ketika dia bisa empuk, bisa nyaman. Tapi ingat, kalau antum ya terlalu makan buahnya, ya tidak di lumat dengan baik, langsung di lek lek lek, ya sudah merongkol di sini. Akhirnya itu jadi berat. Akibatnya apa? Jadi ngantuan. Kayaknya kalau pas dapat iftar nerek, doa dulu, Mas. Ya. Bismillah, semoga nanti Allah azza wajal tetap memberikan kekuatan, ya. Itep saya tidak 5 watt gitu. Ya, seperti itu. Nah, ini sudah lihat banyak sekali yang wa zadakum khairan, semoga Allah menambahkan antum semua semangat. Nah, lanjutkan scene. Sehingga di sini wa annani idza qultu, sungguhnya aku kalau aku katakan Allahumma ya Allah, man ankara ru'yataka fil akhirati, ya Allah, barang siapa mengingkari ru'yah, penglihatanmu di akhirat kelak, fahrimhu minha, maka haramkanlah dia dari melihat. Annahu du'aun min qalbin, ini adalah doa dari hati. Fasaufa yata'atharu bila syak, maka ini pasti ada pengaruhnya tanpa diragukan lagi. Doa yang dilakukan dari hatinya itu akan memberikan pengaruh. Hatta in somama inadan, bahkan kalau dia itu pura-pura tidak dengar dan ngeyel. Ya. Jadi dia sudah wah budek. Ya, orang bahasa kita ini lebih kasar tapi lebih mengena, budek. Ya, sudah ngeyel budek. Allahu musta'an. Nasallahu salam afia. Wa qala hadha haqqun. Ini adalah benar. Wallahu ta'ala la yura fil akhirah. Ya. Dan ini yang benar bahwasanya Allah Azza Jal itu ya ketika dia masih meyakini la yura fil akhirah, tidak bisa dilihat di akhirat, wa anta da'auta bima yuwafiqul waqi', dan engkau itu mendoakan dengan apa yang sesuai dengan kenyataan yang terjadi, fa inni la adunnu anna qalbahu yu'minu bihadha abadan, aku tidak mengira bahwasanya hatinya itu akan beriman dengan seperti ini selama-lamanya. Artinya mengimani bahwasanya dia tidak akan bisa melihat sama sekali. Ya. Paham sampai sini? Ya, justru di situ Allah akan memberikan dia ya pemahaman bahwasanya apa yang diingkari selama ini benar adanya. Apa yang diingkari selama ini adalah benar adanya. Maka tidak boleh orang itu mengingkari dengan sebab don dia atau dengan sebab kejahilan dia. Ya. Khulasah di sini, khulasahnya nahnu walhamdulillah nu'minu bi anna Allah yura fil akhirati fi arasatil qiyamah. Suf, antum lihat khulasah kesimpulan di sini. Alhamdulillah, kita itu beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya Allah kelak akan bisa dilihat pada hari kiamat. Pada hari kiamat kelak, di akhirat kelak itu pada hari kiamat ketika dipaparkan semua kiamat ya. Itu akan bisa dilihat. Allah Azza wa Jalla akan bisa dilihat. Wa ba'da dukhulil jannah, dan setelah masuk surga. Fa fi harasatil qiyamati ikhtibaran wa imtihanan. Ketika di permulaan kiamat ya, itu akan ada ikhtibaran, ujian, wa imtihanan. Ya, dan cobaan. Ini ikhtibar dan imtihan sama bentuknya. Ya. Ujian dan cobaan. Wa ba'da dukhulil jannah, dan setelah masuk surga, ikraman wa imtinanan, pemuliaan dan pemberian karunia. Wa kadzalika nu'minu bi anna ru'yata haqqun ala haqiqatiha bil 'aini. Dan kita beriman bahasanya ru'yah, melihat Allah Azza wa Jalla hakun, benar adanya secara hakikatnya dengan mata. Kama qala ansahul khalqi wa ansahul khalqi wa afsahul khalqi. Ansahul khalqi wa afsahul khalqi. Ya, manusia yang paling memberikan nasihat dan manusia yang paling fasih. Kama tarawnal qamara laylata badri, sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Wa tashbihu huna litahqiqi ru'yati, dan menserumamakan di sini ya kama ini sini ini untuk jadi sebagai bentuk penegasan bahwa benar-benar akan melihat. La litamtsili almar'i bil mar'i, tidak memisalkan apa yang dilihat dengan apa yang dilihat. Tidak memisalkan apa yang dilihat dengan apa yang dilihat. Ya. Artinya apa? Tidak akan sama apa yang dilihat tentang Allah Azza wa Jalla dan apa yang dilihat tentang rembulan. Ya, itu tidak akan sama. Nah. Naktafi bihadzal qudrah, kita cukup sekian, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita diberikan nikmat yaitu bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla, dan kita disatukan dalam surganya yang paling indah. Barakallahu fikum. Allahumma salli ala Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.